Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita sampai pada atau masuk dalam pembahasan bab inil hukmu illa lillah. Baca. Hukum hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Allah menciptakan makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah padanya semata. Dia mengutus para rasulnya untuk mengajar manusia, lalu menurunkan kitab-kitab kepada mereka, sehingga bisa memberikan hukum atau putusan yang benar dan adil di antara manusia. Hukum tersebut tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum itu mencakup berbagai masalah, di antaranya ibadah, muamalah, pergaulan antara manusia, kepercayaan, penetapan syariat, politik dan berbagai permasalahan manusia. Nah, ya. Kita lihat perkataan beliau ikhwati fillah. Khalaqallahul alama liibadatihi wahdah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam, menciptakan alam semesta yaitu makhluk, liibadatihi wahdah, dalam rangka untuk semata-mata beribadah kepada Allah saja. Ini dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, totalitas memberikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Wa arsalalahum rusula, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada para manusia para utusan. Lita'limihim, dalam rangka untuk mengajari kepada mereka, membimbing, mentarbiyah. Mentarbiyah itu dari mengajar, kemudian membimbing, mendidik, sehingga seperti orang tua dalam merawat anaknya. Dari bayi betul-betul dia rawat, tumbuh, berkembang. Tarbiyah yaitu dia mendidik dengan tumbuh berkembangnya anak tersebut. Para rasul datang dalam rangka untuk tugas seperti yang disebutkan Allah Ta'ala, yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dalam rangka membacakan ayat Allah Ta'ala, sehingga semua wahyu yang Allah wahyukan kepada rasul yang Allah utus, tugas nabi atau rasul adalah membacakan kepada kaumnya atau kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan satupun. Kemudian wa yuzakkihim, mentazkiyah, membersihkan jiwa mereka sehingga benar-benar merawat, tumbuh, berkembang. Tazkiyah, tumbuh, berkembang, sampai kemudian tumbuh berkembangnya sehat, tumbuh berkembangnya dalam kondisi sehat. Zakat itu di antara maknanya adalah ini tumbuh, berkembang. Tazkiyah, mendidik sehingga tumbuh berkembang sampai pada betul-betul pertumbuhannya itu lurus, bersih dari penyakit-penyakit. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dengan mengajarkan kitab dan hikmah. Dengan mengajarkan kitab Al-Quran Al-Karim, hikmah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah diantara tugas Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Wa angsala ma'ar rusuli al-qutub. Dan Allah menurunkan bersama dengan para rasul itu al-qutuba, yaitu kitab-kitab. Ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab ini dulu Zabur, ada Suhuf Ibrahim, dan terakhir adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah turunkan kitab-kitab tersebut? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Dalam rangka untuk menghukumi manusia dengan hukum yang hak, dengan hukum yang sebenarnya, bukan dengan hukum yang main-main dan tidak mengandung kebatilan di dalamnya. Wal adl, dan hukum yang menegakkan keadilan yang jauh dari unsur-unsur kezaliman di antara para manusia, bainahum, di antara para manusia, sehingga betul-betul manusia mendapatkan ini perlakuan yang seharusnya dengan seadil-adilnya. Wa hadzal hukmu yatamatsalu fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum ini terkandung di dalam kalam Allah, dalam kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yasmalul hukma fil ibadat. Wa yasmulul hukma fil ibadat, dan mencakup berbagai macam hukum, baik itu fil ibadat, dalam perkara ibadat, ibadah-ibadah, wal muamalat, juga hukum dalam masalah muamalat, wal aqaid, dan hukum yang berkaitan dengan akidah, keyakinan-keyakinan, i'tiqad, wa tashri', dan berkaitan dengan syariat-syariat, wa siyasah, berkaitan dengan masalah siyasah, perpolitikan, wa ghairiha min umuril bashar, dan berkaitan dengan berbagai macam hukum dari perkara-perkara yang akan mengurus kehidupan manusia. Mari kita lihat beberapa catatan beliau, hukum-hukum yang terkandung di dalam, yaitu kitab Allah dalam agama ini, sehingga kita akan mengetahui bahwasanya agama ini mencakup segala apa yang dibutuhkan manusia tanpa ada yang ditinggalkan. Sehingga kewajiban setiap muslim adalah bagaimana dia memahami risalah yang Allah turunkan, kemudian tinggal bagaimana menerapkan dalam kehidupan sebaik-baiknya terhadap apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak usah merumuskan berbagai macam rumusan-rumusan yang sangat pelik, perdebatan panjang. Dasar-dasar hukumnya semua sudah dikasih oleh Allah Ta'ala. Adapun ada teknis-teknis yang dibutuhkan yang lebih praktis dan mendetail, maka bagian istihad manusia dengan kerangka hukum-hukum yang Allah telah ajarkan kepada kita. Catatan yang pertama, al-hukmu fil aqidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah akidah. Beliau katakan, awaluma bada'a bi ar-rusulu da'watahum huwa tashihul aqaid wa da'watun nas litauhid. Pertama kali semua para rasul dalam mengawali dakwah mereka adalah tashihul aqaid, membenarkan akidah mereka, membenarkan akidah mereka. Karena akidah itu adalah prinsip, pondasi, akar. Ini yang perlu dibenahi dulu. Karena di atas akidah inilah nanti akan dibangun segala macam bangunan yang akan dia inginkan. mau tingkat berapa, dengan kualitas bagaimana. Yang pertama kali perlu dibenahi, diluruskan adalah masalah akidah. Nanti sudah kadung berdiri banyak bangunan-bangunan di atasnya, akidahnya rusak, maka perbaikannya jelas lebih rumit, lebih sulit. Sehingga pertama kali yang dibangun adalah akidahnya, sehingga nanti siap untuk dibangun di atasnya segala macam, yaitu amalia-amalia yang hebat. Karena bangunan di atas akidah yang rusak hanya akan rusak dan runtuh, tidak terpakai, tidak akan ternilai. Sebagaimana amalnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, ini akidahnya rusak. Maka seluruh amal kebaikannya itu otomatis runtuh, otomatis tidak dianggap. Allah katakan mereka dengan amalan kasarobin biqiyatin, seperti fata morgana, atau seperti habaan mangfura, debu yang berterbangan yang tidak bisa lagi diambil manfaatnya. Hanya orang-orang mukmin yang akidahnya benar, yang amalnya akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang musyrik, amal ketaatannya gak dianggap. Dan orang yang mereka punya tauhid yang lurus, kata Ibn Rajab, kita berharap dosanya pun diampunkan oleh Allah, kekurangannya pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana orang-orang munafik, orang-orang musyrik, amal kebaikan yang gak diterima Allah, maka kita berharap dengan akidah tauhid yang lurus, kekurangan dan dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'watun nas li tauhid, dan awal dakwah semua para rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid. Fa hadza Yusuf alaihi salam fi sijni, dan inilah Yusuf alaihi salatu wasalam di penjara. Orang yang dijebloskan dalam penjara itu tidak mesti harus orang yang salah, tapi orang yang dianggap salah oleh orang masukkan ke dalam penjara. Sehingga ada orang-orang mereka memang betul-betul salah, ada orang mereka ini dianggap salah. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dimasukkan penjara dengan dasar fitnah para wanita yang menginginkan Yusuf, akan tapi tidak kesampaian, sehingga mereka mengancam dan bahkan kemudian membuat makar bagaimana Yusuf bisa dijebloskan di dalam penjara. Inilah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam yang ketika di penjara yad'u sahibaihi ila tauhidi. Yusuf ketika dalam penjara mengajak kepada dua temannya sepenjara, seruangan penjara, diajak kepada tauhid. Seandainya Nabi Yusuf itu politikus dan di penjara dalam keadaan mazlum, dalam keadaan terzalimi, maka Yusuf boleh jadi akan menjadi provokator. Bagaimana caranya bisa menanamkan kebencian di hati teman sepenjaranya kepada orang-orang yang telah menzalimi dia. Tapi Nabiullah Yusuf seorang nabi, seorang utusan yang mengajarkan sesuatu yang paling baik dalam kehidupan. Di penjara Nabi Yusuf mengajak kedua temannya kepada tauhid. Inda masalahu ta'bir ar-ru'ya, ketika kedua temannya itu dia menanyakan kepada Yusuf tentang takwil takbir mimpi. Wa qabla ayujibahuma qala lahuma, sebelum Yusuf menjawab pertanyaan kedua temannya tersebut, Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada keduanya sebagai dakwah kepada tauhid, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma angsalallahu biha min sultanin inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyahu dzalikat dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya sahibai sijni, wahai kedua kawanku sepenjara, a'arbabun mutafarriquna, apakah sesembahan-sesembahan yang beraneka ragam, sesembahannya macam-macam, khairun, itukah yang lebih baik? Amillahul wahidul qahar, ataukah yang lebih baik adalah orang ini sesembahan yang tunggal, sesembahan yang tunggal, yang maha perkasa. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu kecuali hanya nama-nama yang kalian namai antum wa aba'ukum, yang kalian dan bapak-bapak kalian namai. Dibuat sendiri, dinamai sendiri, diyakini sendiri, dibila sendiri mati-matian, enggak jelas arahnya kemana. Kalau mau beri diam bila sampai mati itu nyemplungnya kemana, mau ke surga atau ke neraka, dapat janji apa. Antum melihat manusia membuat rumusan pikiran sendiri, dibela sampai mati sendiri, kemudian dia korbankan segala-galanya untuk apa yang dia telurkan sendiri pemikirannya itu. Ini manusia. Jadi ditelurkan sendiri, dipikirannya dikeluarkan sendiri, dirumuskan sendiri, dibela sendiri sampai mati, dan diperjuangkan dengan segala-galanya, dan gak jelas dia mati itu nanti mau kemana, dia mati itu demi apa dan apa janjinya. Muslimin walhamdulillah jelas yang dia tegakkan adalah agama Allah yang memiliki langit dan bumi, janjinya jelas, kehidupannya jelas, sehingga tidak ada yang rumit dalam kehidupan muslim. Dan semuanya jelas, sehingga harapannya jelas, arahnya juga jelas, sehingga berbuat tanpa ada keraguan sama sekali. Adapun orang mereka tidak memiliki akidah, keyakinan, dasar ilmu yang jelas seperti ini, apa yang mereka perbuat itu sia-sia dan gak jelas. Dia apa yang diperjuangkan, kebenaran, kebenaran apa? Komunis, kebenarannya adalah versi komunis. Kemudian orang-orang kufar dengan segala macam ideologinya, kebenarannya versi mereka sendiri. Seorang muslim alhamdulillah, Allah telah memberikan arah kehidupan yang lengkap, yang komplit, yang tidak lagi butuh kepada reko-reko. Dan ya ini apa yang disampaikan manusia, tidak lain apa mereka sembah itu adalah nama-nama yang mereka sembah sendiri, yang mereka namai sendiri. Ma angsalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah menurunkan pembenarnya, dalil yang membenarkan gak ada. Sehingga hanya kalau keyakinan-keyakinan gugon tuhon, keyakinan yang diwarisi dari warisan-warisan pendahulunya, kemudian yang mereka rumuskan ya kesepakatan di antara mereka saja, yang sepakati nanti enggak sepakati ya bubar gitu aja. Tetapi muslimin adalah jelas yang di perjuangkannya. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Ta'ala. Sehingga tidak boleh ada orang mereka mengklaim dia berhak untuk membuat hukum, yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Apabila dia mengklaim dirinya berhak membuat hukum, maka dia telah menjadikan dirinya syuraka, menjadi dirinya adalah sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amara Allah ta'budu illa iyahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak berilmu alias bodoh, enggak tahu hakikat yang benar yang Allah turunkan di tengah-tengah kehidupan ini. Isi yang disampaikan Nabiullah Yusuf ini adalah ajakan kepada akidah tauhid yang sedang berdakwah kepada teman sepenjaranya, teman sepenjaranya, dan menunjukkan bahwasanya semua para Nabiullah alaihi salatu wasalam dia menjadikan dakwah tauhid adalah dakwah utama dan pertama kepada kaum yang didakwainya. Ini yang pertama, hukum yang berkaitan dengan masalah akidah. Islam telah mengajarkan akidah dengan akidah yang sangat sesuai dengan fitrah, sangat sesuai dengan akal, dan betul-betul hati manusia dibuat tenang dan tenteram dengan akidah yang diajarkan oleh Islam. Bukan akidah khurafat, akidah yang jelas dalil-dalilnya, sehingga manusia dengan sangat jelas menjadikan sebagai landasan untuk melakukan segala amaliyah di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah akidah Islam. Sehingga dasar pengambilan akidah kita adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan khurafat, bukan mimpi-mimpi, bukan gugon Tuhan, tetapi akidah yang diajarkan oleh kitab dan sunnah, dan itu sudah yang terbaik. Dalilnya semuanya jelas. Yang kedua, catatan kedua, al-hukmu fil ibadat, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ibadat. Ibadah yang mesti harus kita lakukan, ibadah yang kaya apa? Yajibu an nakhudha ahkamal ibadah min salatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dhalik minal Qur'an wal hadith as-sahih amalan biqauli sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah, qanibillah, wajib kita mengambil hukum-hukum ibadah itu seperti salat, zakat, haji, dan yang lain-lainnya dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, berdasarkan firman berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini dalam urusan salat, kita diperintahkan untuk melakukan salat seperti yang kita lihat praktek salatnya Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Kita enggak bisa melihat. Nabi telah atau telah diriwayatkan praktek salatnya Nabi dengan sanad yang jelas, dengan penggambaran yang jelas, sehingga bagaimana dari takbir sampai salam semuanya komplit diajarkan oleh Nabi. Sifat-sifat sangat mendetail diajarkan semuanya dan diriwayatkan dan riwayat yang sahih dengan sanad yang jelas, sehingga akan tergambar bagaimana jelasnya pelaksanaan salat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak berdirinya, kemudian takbiratul ihramnya, kemudian bacaannya apa saja, kemudian ketika rukuk dan sujudnya bagaimana sifatnya, bacaannya sampai kemudian salam, semuanya tergambarkan dengan sangat jelas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, manasik haji kalian. Bagaimana mesti kita berhaji? apa saja amaliyahnya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Semuanya penjelasan masalah haji adalah penjelasan sangat komplit dan mendetail. Dan secara umum agama ditegakkan di atas sikap ittiba. Man amila amalan laisa alai amruna fawa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fawa raddun. Barang siapa yang dia mengada-adakan sebuah amalan yang tidak pernah ada dalam tuntunan Rasulullah SAW, maka tertolak. Dia mengada-adakan sebagai produsen pencetus awal bid'ah, atau sekedar praktisi yang mengamalkan amalan bid'ah, bukan pencetus bid'ahnya, semuanya dua-duanya tertolak. Man ahdatha pencetus bid'ah, man amila amalan praktisi bid'ah, atau pencetus sekaligus praktisi, semuanya adalah tertolak. Perkara bid'ahnya semuanya tertolak. Alhamdulillah, para ulama menyebutkan ada kaidah ittiba dalam masalah ibadah dengan 6 poin. Apa itu ya ikhwan? Sebab, kemudian jenis, kemudian kadar, kemudian kaifiat, waktu, tempat. Apa tadi? Sebab, jenis, kadar, kaifiat, waktu, tempat. Tadi malam sholat 100 rakaat. Oh, kok kamu sholat 100 rakaat? Apa sebabnya? Sebab malam 27 Rajab. Sebabnya adalah menghidupkan malam 27 Rajab. Sebab ini antum ambil dari mana? Gak ada dasarnya. Bid'ah, tertolak. Sebab ibadah yang dilakukan mesti harus dengan sebab yang jelas. Masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Kok begitu? Iya, sebabnya masuk masjid Nabi mengajarkan begitu. Jangan duduk, masuk masjid jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Kemudian sholat, habis sholat wajib sholat lagi 2 rakaat. Ngapain? Sebabnya apa? Sebabnya ini sholat rawatib. Sehingga harus dengan sebab. Satu. Yang kedua, baik kawan, jenis. Saya korban 100 atau 1000 ekor ayam. Gak diterima. Jenisnya gak masuk. Korban itu jenisnya baimatul an'am. Kalau enggak kambing, sapi atau sejenisnya, sapi, kerbau, unta. Tidak boleh pakai marmut, pakai ayam. Itu bukan jenisnya korban. Enggak diterima. Yang ketiga, apa tadi? Kadar, ukuran. Dia sholat isya 10 rakaat. Kadarnya enggak 10 rakaat, kadarnya itu hanya 4. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ini berkaitan dengan tuntutan atau ittiba yang harus memenuhi standar ukuran. Walaupun dia bersemangat melaksanakan yang lebih banyak, tidak bisa diterima. Dan tidak akan ada orang yang mereka yaitu memaklumi tentang sholat dengan 10 rakaat atau menjadi imam 10 rakaat. Makmumnya akan bilang subhanallah, subhanallah, terakhir taunya nekat sikat. Enggak bisa diterima. Ibadah paket dengan kadar yang harus sudah ditentukan. Yang keempat, kaifiat. Wudu sikil dulu, paling pertama kaki dulu, biar bersih dulu kakinya, baru kemudian tangan, setelah tangan baru muka, Enggak bisa. Tertib, kaifiatnya harus tertib dari awal yang diajarkan Nabi. Salat pertama salam dulu, apa namanya? Pertama tahiyat dulu. Baru kemudian berdiri. Enggak bisa, harus diawali dengan atur dengan kaifiat yang sesuai dengan diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, waktu. Ada yang ototo, apa ototo? Ada yang punya ide haji itu mbok ya jangan waktu itu. Sandunya kumpul tumplek blek satu mareh akeh sing mati. Kemudian kepake ototo hajinya pada bulan mamanya bulan Muharram. Haji di bulan Muharram atau di bulan ini Rabiul Awal sing selo sehingga biar enggak uyel-uyelan. Waktunya sudah ditentukan, enggak bisa kemudian menyelisi waktu yang sudah ditentukan. Itiba berkaitan dengan waktu. Kemudian yang keenam, tempat. Enggak bisa haji dilakukan umpamanya di Bogor. Di Bogor atau di Jakarta, enggak bisa. Haji saat dunia hanya adanya di Mekah. Wukuf adanya hanya di Arafah. Enggak ada di tempat lainnya dan enggak boleh tempat yang lainnya. Tiba memenuhi 6 poin ini. Sebab, jenis, kadar, kaifiat, waktu, tempat. 6 perkara ini harus memenuhi, yaitu apa menjadi tuntutan ittiba. Tidak memenuhi 6 perkara ini, maka dia keluar daripada sikap ittiba. Idza sahal hadith. Mana tadi? Wa amalan biqali aimah al-mujtahidin, dan juga di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ini berdasarkan perkataan para imam mujtahidin, idza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis itu sahih maka itulah madhhabku, jika hadis itu sahih maka itulah madhhabku. Sehingga tidak boleh kita fanatik dengan salah seorang yakni aimah. Karena para imam-imam semuanya juga mereka itu asalnya adalah berbicara agama dengan dasar-dasar ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mereka koleksi ilmunya lebih komplit dari yang lainnya. Ada yang mereka memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ulama ini boleh jadi punya hadisnya, ulama yang ini tidak punya hadisnya. Sehingga tidak boleh seorang dia mengkhususkan dengan madhab tertentu dalam pengertian fanatik buta, fanatik total. Sehingga imam madhab itu seperti kedudukannya sebagai nabi yang kemudian semua hal perihal agamanya adalah fokusnya kepada satu orang ini, seakan-akan imam madhabnya adalah nabi yang akan diambil semua perkataan perbuatan perihalnya. Faida ikhtalafat al-a'immatu fi amrin minal umur falana ta'assabu liqawli ahadin illa liman kana ma'hu dalil as-sahih alladhi lahu aslun fil kitab wa sunnah. Apabila para imam itu ikhtilaf dalam suatu perkara, maka kita tidak akan ta'assub kepada perkataan salah seorang di antara mereka. Dan telah kita sampaikan dulu bahwa di antara akibat daripada ta'assub yang buta itu sampai membuat riwayat-riwayat yang palsu. Sampai membuat riwayat yang palsu. Akan muncul orang yang namanya Muhammad bin Idris, dia lebih berbahaya daripada iblis. Sampai muncul riwayat-riwayat palsu yang saling menghinakan atau saling fanatik yang sangat tinggi. Ini semuanya lah diantara dampak daripada fanatik madhab, membela dengan mati-matian, dengan pembelaan yang buta. Adapun para ulama kita mengajarkan, yang pertama kali dilihat adalah dalil yang dibawakannya, kemudian bagaimana sudut pandang, yaitu setiap para a'imah tersebut dalam membawakan hadis. Terkadang mereka beristihad karena tidak mendapatkan hadis, sehingga dalam pembicaraan para imam, Imam Abu Hanifah dikenal dengan Imam Al-Ra'i karena koleksi hadis beliau lebih sedikit dibandingkan dengan imam-imam yang lainnya. Imam Malik koleksi hadisnya jauh lebih banyak dibandingkan Imam Hanafi, sehingga Imam Abu Hanifah sering istihad dengan ra'yunya karena keterbatasan hadis yang dimilikinya. Dan itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Sehingga beliau memegangi hadis yang beliau miliki, kemudian apa yang tidak dapat dia dapatkan istihad. Dan itulah kelasnya Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karena itulah tidak boleh seorang kemudian memfokuskan fanatik kepada salah seorang ini para imam. Illa liman kana ma'u dalil as-sahih. Kecuali imam yang mereka betul-betul bersamanya itu dalil yang sahih, yang alladzi lahu aslun fil minal kitab was sunnah, yang dalilnya itu ada betul-betul ada dalam ajaran kitab dan ada dalam kitab dan sunnah, memiliki dasar yang jelas dari dasar kitab dan sunnah. Yang ketiga, catatan ketiga beliau, al-hukmu fil muamalat min bay'in wa syira'in wa qardin wa ijaratin wa ghairiha yakunul hukmu fiha lillahi wa lirasulihi. Yang ketiga, hukum berkaitan masalah muamalat, masalah ini pergaulan, masalah hubungan-hubungan, baik itu diantaranya min bay'in, hubungan jual beli, muamalah jual beli, bagaimana jual beli yang syar'i diajarkan di dalam agama kita ini. Penjual tidak boleh menipu barang dagangannya, tidak boleh dia yaitu menipu pembeli dengan cara menyembunyikan cacat atau menampakkan barang yang bagus-bagus, yang jelek-jelek di bawah, padahal belinya utuh sekeranjang, sekeranjang yang atas dukunya sak baltenes-baltenes, kemudian yang bawah seneker-neker, sehingga orang bayangannya yang di atas sak bal ini tenes, kemudian ternyata bawahnya hanya sak neker-neker, sehingga orang menjadi kecewa dengan tampilan orang tersebut. Ini adalah tipuan. Laisa minna man ghassana. Bukan golongan kami orang mereka melakukan tipuan. Demikian pula di dalam ini jual beli tidak boleh ada sumpah-sumpah palsu. Sumpah palsu kata Nabi, al-munafiq, sumpah palsu itu bisa mengelariskan dagangan, tapi Allah akan cabut keberkahannya. Bisa. Sumpah itu bisa dipakai untuk mengelariskan dagangan. Orang yang beli menghormati sumpahnya penjual karena menyebut nama Allah Ta'ala. Dia beli dengan menghargai sumpah karena mengagungkan Allah Ta'ala, sehingga dagangannya laris, tapi pendapatannya tidak berkah. Pendapatannya tidak berkah. Demikian pula dalam masalah baik wasyara, yaitu jual beli, wa qardin, pinjam meminjam, wa ijaratin, sewa menyewa, wa ghairiha, dan yang lain-lainnya. Semuanya ini yakunul hukmu fiha lillahi wa lirasuli, hukum yang berkaitan itu semuanya hendaknya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hukum itu milik Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita membangun muamalah-muamalah tadi dengan muamalah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, demi Allah Ta'ala, Ini termasuk diantaranya Allah bersumpah dengan nama dirinya, keagungan dirinya. Terkadang Allah bersumpah dengan atas nama para makhluknya. Wadduha, wal-layli, wal-syamsi, wal-qamari, wal-samai, wal-ardi. Ini adalah sumpah-sumpah yang Allah pakai, dan itu semuanya berkaitan dengan makhluknya. Adapun Allah bebas bersumpah dengan nama dirinya atau dengan nama makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bighairillah faqad asyrak. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah taala, maka dia telah menyekutukan Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita. Allah bersumpah dengan rububiyahnya, fala warabbik, demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidaklah dikatakan beriman. Tidak beriman itu bisa jatuhnya kafir, bisa jatuhnya munafik, zahirnya beriman, hatinya kafir, bisa jatuhnya yaitu dia tidak sempurna imannya. Dia beriman tapi tidak sempurna iman dia. Sampai kapan orang itu dikatakan dia adalah seorang mukmin? Hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Satu, dia dikatakan mukmin apabila siap menjadikan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim yang memutuskan perkara fi ma syajara bainahum, dalam segala perkara yang terjadi di antara mereka. Bukan hanya dalam urusan, kalau orang kampung ngislamkan itu artinya netake anak sama kawin. Jadi tetak kawin itu Islamnya waktu itu aja. Ngislamkan, netakkan, kemudian kawin, nanti sadat lagi. Kemudian di luar itu sudah enggak ada urusan lagi dengan syariat ajaran Islam. Sehingga taunya Islam itu ya tetak kawin gitu aja. Di luar itu sudah enggak karuan apa yang dia lakukan. Nah, seorang muslim yang pertama harus ada kesanggupan. Sanggup menjadikan Rasul SAW sebagai hakim dalam seluruh perkara yang dia miliki. Bukan hanya dalam satu dua perkara, tapi dalam semua perkara. Memilah-milih hukum yang ada dalam Islam, ini adalah modelnya Yahudi. Nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Kami mengimani sebagian dan mengingkari sebagian. Ini adalah modelnya Yahudi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, ketika dia telah mendapatkan keputusan apa yang diputuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mereka dapatkan dalam jiwa mereka itu haraj. Tidak mereka dapatkan dalam dirinya itu rasa berat. Tidak ada sedikit pun hatinya terasa berat dalam menerima keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya welcome. Adanya dia berlapang dada bisa menerima semua yang diputuskan oleh Islam. Wa yusallimu tasliman, dan mereka ini tunduk patuh sepatuh-patuhnya. Dia tidak membangkang. Dia tidak menolak, tapi dia tunduk patuh sepatuh-patuhnya. Dari tingkat Islam, iman, ihsan. Ayat ini juga dipakai oleh para ulama. Tingkatan Islam ini dia menampakkan zahir menerima Islam yang ditawarkan Nabi dalam semua perkara. Tingkat ihsan, tingkat iman, hatinya terasa longgar menerima semua keputusan Islam. Tingkat ihsan yaitu kualitas yang paling tinggi, yaitu dia betul-betul tunduk dan patuh setunduk-tunduknya, sehingga dalam tingkatan amaliyah yang paling berkualitas, yang paling tinggi. Intinya bahwasanya dia tidak boleh ada rasa berat dalam menerima apa yang telah menjadi bagian daripada tuntunan ajaran Islam, termasuk dalam hal muamalah-muamalah, jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam-meminjam. Islam mengatur itu semuanya. Wa qad dzakara al-mufassiruna sababa nuzuliha wa huwa anna rajulaini ikhtalafa fi saqafi siqayah fa hukmur rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair ayasqiya. Ayat ini tadi para ulama ahli tafsir menyebutkan di antara sebab turunnya ayat ini adalah ada dua orang berselisih dalam urusan pengairan. Kemudian hukum Rasulullah SAW memenangkan kepada Zubair untuk mengairi sawahnya atau mengairi tegalnya. Faqala rajulun, orang yang dikalahkan tadi atau orang yang kalah tadi, maka dia protes kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakamta lahu li annahu ibnu ammatik. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menangkan si Zubair itu disebabkan karena dia adalah anak bibimu? Sehingga dianggapnya Nabi mengadakan KKN, nepotisme, karena masih keluarga maka dimenangkan. Turun ayat ini bahwasanya tidak layak seorang mukmin dia kemudian hatinya sesak menerima keputusan Nabi. Hendaknya dia betul-betul menerima dan berlapang dada dan tunduk dan patuh dengan apa yang diputuskan Nabi, cocok gak cocok dengan selera hawa nafsunya. Apa yang diputuskan Nabi itu yang paling baik, dan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berbicara kecuali semata-mata dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-hukmu fil hudud wal qisas. Di antara hukum yang diajarkan dalam agama ini ada hukum hudud dan qisas. Had, hukum had, hukum zina dirajam. Itu kalau zina muhsan. Kalau zinanya masih perjaka, diapain? Cambuk 100 kali terus diasingkan setahun. Kemudian pencuri, diapain? Potong tangannya. Perampok, dukun-dukun, pengacau, hukumnya diantaranya dibunuh. Orang murtad juga dibunuh. Orang yang berzina, orang mencuri dengan apanya ikhwan? Tangannya. Orang berzina dengan kemaluannya. Orang mencuri dipotong tangannya. Orang berzina kok gak dipotong kemaluannya? Gimana? Kira-kira gimana? Yang jelas Allah Al-Hakim Dzul Hikmah Al-Balighah. Sudah pernah kita sampaikan insyaallah. Apa alasannya kira-kira? Terus yang lainnya lagi apa? Hah? Di antara hikmah penerapan hukuman itu supaya orang bisa mengambil pelajaran. Hukuman pencuri potong tangan. Yang karena yang berbuat mencuri adalah tangan dia, dan ini akan dilihat oleh manusia. Kalau kamu mau maling, lihat tuh. Lihat dulu orang yang tangannya putul. Guantengnya kayak apa kalau tangannya putul, gimana? Sudah berkurang sekian persen. Kemudian sehingga orang bisa mengambil pelajaran. Adapun zina, hukumannya kalau zina muhsan, satu, disaksikan oleh mukminin. Penerapan hukumannya disaksikan oleh mukminin. Dan tidak boleh rasa kasihannya menggugurkan hukuman Allah tersebut. Yang kedua, yaitu dia dilempari batu, batunya tidak gede, sekali dilempar langsung mati, dan tidak pula kecil, setahun ramah mati-mati, kerikil di pandemi kerikil gitu aja, enggak. Dia batunya sedengan sehingga dia dilempar sampai mati. Ikhwan billah, kalau dipotong kemaluannya, maldorot, satu di antara maldorotnya dianggap nggak bisa berketurunan lagi. Yang kedua, jauh dari hikmah. Orang dipotong kemaluannya, ah, dia berjalan itu katoan nggak kalau di luar? Ya katoan atau kadang sarungan, intinya nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, orang nggak bisa tahu ini diketok atau nggak diketok. Nggak, orang nggak tahu, sehingga nggak bisa ngambil ibroh. Lain dengan dia dukum rajam, sehingga orang bisa mempelajaran. Ini diantara hikmah daripada apa yang Allah ini terapkan di dalam hukuman kepada para makhluk. Yang jelas diantara hukum itu dalam rangka untuk, kalau orang bilang sekarang, orang sekarang bilang istilahnya hukuman yang memberikan efek jera. Efek jera, hukuman yang ada sekarang ini kebanyak yang tidak memberikan efek jera. Dia malah menjadi kesempatan untuk meningkatkan kelas. Tadinya maling ayam masuk penjara, keluar maling kambing, sehingga lebih tinggi tingkatannya lagi, masuk lagi, malah dikursus lagi, tempat penggemblengan, seilis istirahat, daurah di penjara, keluar lagi maling sapi. Akhirnya di tempat penjara kadang menjadi tempat penggemblengan orang untuk semakin naik tingkat dalam kejahatannya. Di penjara aja masih bisa membuat pabrik narkoba, bisa mengendalikan buat pabrik narkoba. Ini semuanya jauh daripada ini keseriusan, dan juga jauh daripada memberikan efek jera. Manusia sok lebih ini bijaksana dibandingkan dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, orang yang yakin Allah Maha sempurna, maka semua yang Allah ajarkan ada sudah dalam posisi yang paling sempurna dan paling hikmah. Kemudian adapun qisas adalah hukum bunuh nyawa dengan nyawa atau anggota tubuh dengan anggota tubuh, qisas, sehingga betul-betul akan merasakan keadilan. Banyak orang yang di pengadilan mereka protes, hakim ketok palu, tok tok tok, 10 tahun. Ada yang protes, enggak bisa, harus seumur hidup atau harus dibunuh saja. Protes karena merasakan tidak cocok dan tidak sesuai dengan ini pembalasannya. Maka qisas ini diantara untuk menegakkan keadilan. Bunuh-bunuh, dia membunuh, dihukum bunuh, sehingga orang tidak akan gampang-gampang melakukan pembunuhan. Di negeri-negeri yang mereka tidak diterapkan hukum Allah seperti ini, pembunuhan merata di mana-mana dan gampang orang menumpahkan darah manusia. Titik pateni, titik pateni. Sehingga dia membunuh itu seakan-akan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan dan ini hal yang diremehkan. Wa qatabna 'alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sini wal juruha qisasun ila qouli ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz dzalimun. Dan telah kami tetapkan kepada mereka dalam hukuman itu anna nafsa bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Wal ain bil ain, mata dibalas dengan mata. Hidung, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasin bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisasun, dan dalam luka juga ada qisas. Hingga Allah tutup ayatnya dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang zalim. Zalim bisa bermakna kafir, bisa bermakna zalim yang belum kafir. Orang kafir Allah katakan zalim. Wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itu orang-orang zalim. Orang musyrik Allah katakan juga zalim. Inna syirka la zulmun adzim. Demikian pula orang yang mereka melakukan maksiat, Allah pula katakan zalim. Zalimun li nafsi, orang muslim yang mendzalimi diri sendiri dengan berbagai macam maksiat-maksiat, sehingga tidak berhukum dengan hukum Allah itu bisa masuknya zalim, artinya kafir, sudah mengeluarkan dari Islam. Ada yang sifatnya perbuatannya kufur zalim yang belum mengeluarkan dia dari Islam. Yang kelima, catatan kelima, wal hukmu lillahi fi tasyri', dan hukum Allah, dan hukum milik Allah dalam masalah tasyri' syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaik, dan Allah telah mensyaratkan agama buat kalian, apa yang Allah wasiatkan pula kepada Nuh dan orang-orang yang kami wahyukan kepada, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat adalah milik Allah Ta'ala, dan tidak boleh ada orang yang mereka membuat syariat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ankara Allahu 'alal musyrikin iqta'a haqqi tasyri' li ghairillah. Allah telah mengingkari orang-orang musyrikin yang telah memberikan hak pembuatan syariat kepada selain Allah Ta'ala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka, tandingan-tandingan yang mereka membuat syariat, syariat buat mereka dari agama yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ini tidak pernah ada dalil yang membenarkan tentang syariat yang dibuat oleh syuraka mereka itu. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dikatakan oleh Allah Ta'ala, ittakhadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi telah menjadikan para ulama-ulama mereka, dan demikian pula orang-orang Nasrani telah menjadikan para pendeta mereka arbaba min dunillah, rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Dalam hal apa orang Yahudi Nasrani itu menjadikan para ulama dan pendeta mereka itu sebagai sesembahan, sehingga Adi bin Hatim ketika mendapatkan ayat ini mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menyembah mereka. Nabi katakan, alaisu yuhilluna ma haramallah fatuhillun, alaisu yuharrimuna ma halallah fatuharrimun. Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikutan menghalalkan yang Allah haramkan? Bukankah ketika mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala, begitu ya Nabi keadaan kami. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Sehingga membuat syariat halal haram yang bertentangan dengan halal haram yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Al-khulasah, kesimpulannya, yajibu alal muslimin ayyahkumu bil kitabi wa sunnati sahihah wa yatahakamu ilaiha fi kulli syai'in amalan biqauli ta'ala wa anihkum bainahum bima angsalallah. Wajib bagi setiap muslimin agar mereka betul-betul berhukum dengan kitab dan sunnah yang sahihah, dan mereka saling menghukumi segala perkaranya itu dengan kitab dan sunnah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Hukumilah mereka itu dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan syariat Allah disingkang-singkang, dibuang-buang, malah di kuyo-kuyo, dan bahkan diunek-unekkan dengan ini syariat impor, tidak perlu untuk dipakai, kita punya sendiri yang lebih bagus. Ini namanya menyanyiakan atau dia mengkuyo-kuyo terhadap ini syariat ajaran Allah Ta'ala. Awas nanti dikitukan malaikat juga, disikat oleh malaikat karena dia telah menyanyiakan syariat agama Allah Ta'ala. Dan juga berdasarkan firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam tahkum a'immatum bi kitabillah," dan tidaklah para pemimpin kaum muslimin berhukum dengan kitab Allah, "wa yatahayyaru bima anzalallah," dan mereka yakni tidak memilih hukum Allah sebagai pilihan hukum mereka, maka illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, tidak lain pasti Allah akan timbulkan malapetaka di antara mereka. Tarung terus di antara muslimin. Karena muslimin bukan mereka berhukum dan kitab dan sunnah. Yang satunya muslimin model munafik, yang mereka modelnya adalah selalu condong pada kekafiran dan hawa nafsu. Yang satunya ingin membela al-haq, sehingga terus tarung dan bencana menimpa muslimin ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti al-haq yang diajarkan Allah Ta'ala. Walal muslimina ayul ghol qawanin al-ajnabiyah min biladihim kal qawanin al-faransiyah wal-injilisiyah wa ghairiha mimma yukhalifu hukmal islami wa la yalja'u ila ilal mahakim allati tahkum biqawanin tukhaliful islama. Dan wajib bagi kaum muslimin agar mereka membatalkan berbagai macam perundang-undangan asing dari negeri mereka, seperti undang-undang Persia, Perancis, undang-undang Perancis, Inggris, dan yang lain-lainnya yang menyelisih hukum-hukum Islam. Dan jangan sampai mereka bersandar kepada mahkamah yang menegakkan hukum-hukum kafir tersebut, yang mereka berhukum dengan hukum yang menyelisih hukum Islam. Wayahtakamu ilal Islam indam man yathiquna bihi min ahlil ilmi. Dan hendaknya mereka berhukum kepada Islam melalui para ulama-ulama yang siqah, yang mereka percaya. Fadzalika khairul lahum, itu yang lebih baik bagi mereka. Li'annal islama yansifuhum wa ya'dilu bainahum, karena Islam akan bersikap yaitu adil di antara mereka. Islam akan bersikap insaf, adil yaitu di antara mereka. Dan Islam betul-betul akan wa yuwaffiru 'alaihimul mal wal waqt. Islam sangat menjaga tentang hemat harta, hemat waktu, efisiensi yang betul-betul mereka menggunakan harta dan waktunya dengan sebaik mungkin. Alladhi yudayyi'u fil mahakim al-madaniyah al-maddiyah bila faidah suskar. Ini yang menyanyiakan waktu, harta, ini adalah perkara yang menjadi bagian gaya hukum orang-orang materialis, yang mereka banyak menyanyiakan waktu dan harta tanpa faedah yang jelas. Idhafatan ilal adzabil akbar yaumal qiyamah, lebih-lebih mereka nanti berkaitan dengan azab yang besar dari kiamat kelak. Li'annahu a'rada an hukmillahi al-adil, karena mereka berpaling dari hukum Allah yang adil. Walaja ila hukmil makhluk adz-dzalim, dan mereka justru bersandar kepada hukum makhluk yang zalim. Demikian pembahasan berkaitan dengan inil hukum ila lillahi ikhwan, bahwa hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wajib setiap muslim untuk mereka benar-benar memiliki kelapangan dada, tunduk dan patuh berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ciri seorang mukmin. Dan ciri munafik adalah mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila Allah wa rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Kalau kamu ajak kepada mereka itu, mari kita mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasul turunkan, kamu akan lihat orang-orang munafik itu, mereka sangat keras menghalangi manusia dari mengikuti hukum Allah dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan, kita anggap cukup penjelasan berkaitan dengan bab tersebut. Kenapa hadis dhaif tidak bisa jadikan dasar untuk beramal? Apa hadis dhaif itu? Hadis yang sanadnya diragukan atau hadis sanadnya lemah yang tidak dipercaya sebagai sanad yang bisa diterima, yakni nukilannya, sehingga nisbat kepada Nabi itu diragukan. Nisbat kepada Nabi itu diragukan. Sedangkan kita beramal berdasarkan hadis yang betul-betul, hadis yang betul-betul nisbat kepada Nabi itu nisbat yang sahih, yang betul-betul yakin itu adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu diragukan dari Nabi, bagaimana kita akan menjadikan dasar untuk kita beramal? Sehingga jadikan dasar itu adalah hadis yang sahih atau kemudian hasan. Bagaimana cara mencoba menjelaskan ke teman yang berpikiran liberal bahwa apa ini? Muslim harus berhukum dengan hukum Allah. Ya tinggal dibacakan ayatnya, diterangkan maksudnya. Terus gimana? Caranya gimana? Ya Muslim itu orang terikat dengan Islam dan meyakini Islam sebagai dasar dia untuk beragama. Islam punya pedoman hidup, Quran dan Sunnah. Ayatnya begini, hadisnya begini, pemahaman ulama begini, terus kurang apa lagi? Kalau udah begitu, enggak mau lagi ya, sudah gimana? Islam model apa? Islam cap kancil atau Islam cap yang mana? Kalau dia Islam yang betul-betul Muslim, ya dia mesti tunduk dan patuh kepada apa yang telah jelas dalam kitabullah dan surah Nabi. Atau dia ragu. Kalau Quran itu bukan hukum Allah atau bukan enggak turun dari Allah. Kalau ada keraguan begini namanya penyakit, dan penyakit seperti penyakit nifaq yang bisa menjadikan batalnya Islam dia. Tinggal penyakitnya di mana? Dia ragu atau enggak faham gitu. Tinggal dijelaskan. Cukup, Ikhwan, enggak ada lagi yang tanya? Kita tutup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.